sejuta masa yang telah kurasakan. Bagai embun pagi berlalu kala mentari tiba. Ingin ku singkapkan tirai di hatimu, penghalang bangga tatap mata hatiku. Adakah di sana bintang harapan dambaan kau? Masihkah kini, masihkah kini nada-nada cinta berlagu di hati, di hatimu, di hatimu. Adakah kini, adakah kini kata-kata mesra berbisik di hati? Masihkah kini nada-nada rindu berlagu?